kemana-mana, tapi tak juga dapat bertemu. Ku pergi hanya sekejap, tak lama aku kan pulang. Itulah kata mama, ku kan mencari ayahmu. Tuhan tunjukkan di mana dia. Tabah dan kuatkan hati, tunggulah aku di sini. Itulah pesan mama. Namun kini mama, telah lama kau menghilang. Mama, mama, mama, lekas pulang. Ku tanya ke sana sini, namun tak seorang tahu mama. Ku pintakan doa selamat, ku harapkan kau bahagia. Untukmu mama, sana sini, namun tak seorang tahu mama. Ku pintakan doa selamat, ku harapkan kau bahagia. Untukmu mama.